Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nasta'ghufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalahu wa man yudlilhu falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, sidang jemaah, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat bersama sekali lagi berkumpul bagi kita meneruskan majlis pengajian bulanan kita menggunakan kitab Talbis Iblis yang ditulis atau dikaryakan oleh Al-Imamul Hafiz Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, seorang ulama yang meninggal dunia pada tahun 597 Hijrah, iaitu pada kurun yang ke-6 Hijrah. Dan majlis kita pada malam ini memasuki majlis kali yang ke-21 daripada huraian dan kupasan kita ke atas kitab kita ini. Dan bagi tuan-tuan yang mempunyai kitab dalam bentuk PDF, boleh lihat pada muka surat yang ke-222, pada muka surat 222. Kita masih berada pada bab yang ketiga daripada kitab kita ini, yang mana bab yang ketiga ni kalau kita tengok diletakkan di bawah tajuknya Al-Babu Al-Thalith Fit Tahdhiri Min Fitani Iblisa Wa Makayidah, berkenaan dengan ancaman berjaga-jaga daripada fitnah iblis serta tipu daya daripada iblis. Maknanya kita kena berjaga-jaga, kena berhati-hati daripada fitnah-fitnah iblis dan juga daripada tipu daya yang dilakukan oleh iblis. Jadi kita nak tengok pada malam ini bermula dengan sebuah riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala sebagai penulis kitab. Beliau mengatakan, Qala Abdullah Ibnu Ahmad, berkata Abdullah bin Ahmad. Abdullah bin Ahmad di sini merujuk kepada anak lelaki kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Maknanya anak lelakinya namanya Abdullah dan beliau ialah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, pengasas kepada mazhab Hanbali, yang meninggal dunia pada tahun 241 Hijrah. Kemudian disebutkan oleh Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, beliau kata, wa haddatsana abi, ayahku menyampaikan riwayat kepadaku. Maknanya ayah dia Ahmad bin Hanbal menyampaikan riwayat hadis kepadanya. Dan kata Ahmad bin Hanbal, qala, beliau berkata, haddathana Waqi', dan Waqi' di sini merujuk kepada Al-Waqi' bin Al-Jarrah, Al-Waqi' Ibn Al-Jarrah. Maknanya Imam Ahmad juga adalah salah seorang daripada murid kepada Al-Waqi' bin Al-Jarrah. Kita biasa dengar nama Al-Waqi' bin Al-Jarrah ni apabila mengaitkan syair dia ataupun syair dia ada bersama dengan Al-Imamu Al-Syafi'i rahimahullah. Kerana Al-Imamu Al-Syafi'i juga merupakan salah seorang daripada murid Al-Waqi' bin Al-Jarrah rahimahumallahu ta'ala. Yang mana kata Imam Syafi'i dalam syairnya yang masyhur tu, dia kata, syakautu ila Waqi' su'a hifzi, aku mengadu kepada Al-Waqi' tok guruku berkenaan dengan lemahnya hafazanku, iaitu hafalanku. Fa'arushadani ila tarkil ma'asi, lalu dia memberi irsyad, memberi petunjuk kepada aku agar aku meninggalkan maksiat. Ini kata Imam Al-Syafi'i. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun, dan Al-Waqi' bin Al-Jarrah memberitahu kepadaku bahawasanya ilmu itu cahaya. wa nurullahi la yuhda lil asi, dan cahaya Allah tidak diberikan petunjuknya kepada pelaku maksiat. Jadi kita biasa dengar nama Al-Waqi' bin Al-Jarrah. Beliau merupakan salah seorang daripada guru Al-Imam Syafi'i. Bahkan dalam riwayat hadis kita ini, beliau juga merupakan guru kepada Imam Ahmad. Kerana Imam Ahmad kata, haddatsana Waqi', Waqi' telah menyampaikan riwayat kepada kami. Qala, beliau berkata, haddatsana Al-A'mash, telah menyampaikan riwayat kepada kami Al-A'mash. Dan kita pernah sebutkan berkenaan dengan peribadi atau terjemah biografi Sulaiman bin Mihran Al-A'mash ini, yang mana beliau merupakan satu orang ulama yang saleh, hadirin sidang jemaah, juga dari kalangan ulama hadis. An Khaythamah, daripada Khaythamah, anil Haris bin Qais, daripada Al-Haris bin Qais, qala, beliau berkata, idza ataka syaitan, apabila syaitan datang kepada kamu, wa anta tusalli, dan kamu ketika itu dalam keadaan sedang salat. Waw di sini, wa anta tu, kalau kita tengok kan ada huruf waw kan. Waw di sini dalam bahasa Arab merujuk kepada wawul hal, waw keadaan. Jadi terjemahannya, iza ataka syaitanu, apabila syaitan datang kepada kamu, wa anta tusalli, dalam keadaan kamu sedang salat. Dalam keadaan kamu sedang salat. Faqala, lalu syaitan berkata kepada kamu, innaka turai, sesungguhnya kamu sedang salat dalam keadaan riak. Maka kata Al-Haris bin Qais di sini, fazidha tulan, maka hendaklah kamu memanjangkan lagi salat tersebut dari sudut tempoh masanya. Maknanya kalau syaitan kata kepada kita ketika kita sedang salat, kamu riak sekarang ni, maka kita lamakanlah lagi salat. Kerana tujuan-tujuan syaitan tersebut hanyalah semata hendak menghentikan kita daripada salat. Bukannya tujuan syaitan ini dia nak kebaikan untuk kita, tidak. Dia akan sentiasa inginkan kejahatan untuk kita. Dia akan sentiasa inginkan keburukan dan kesesatan untuk kita. Sebab itu memang janji dia. Syaitan dia memang berjanji, iblis berjanji kepada Allah. Dia kata, bi'izzatika, demi keizzahanmu wahai Allah, la'ughwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan keseluruhan mereka, itu illa ibadaka al-mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang diberikan keselamatan, diberikan kebebasan dan pertolongan daripada kesesatan syaitan. Tetapi asasnya memang dia punya janji kepada Allah untuk dia menyesatkan keseluruhan anak Adam. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita keselamatan dan peliharaan, Allahumma amin, daripada gangguan dan kesesatan syaitan. Jadi dikatakan di sini, idza ataka syaitan wa anta tusalli, apabila syaitan datang kepada kamu ketika kamu sedang mendirikan salat, lalu syaitan berkata kepada kamu, innaka turai, sesungguhnya kamu salat dalam keadaan riak, maka kata Qais ataupun Al-Haris bin Qais, dia kata, fazidha tulan, maka kau panjangkanlah lagi salat tersebut. Begitu. Kemudian hadirin dan hadirat, kita nak tengok pula kepada muka surat yang berikutnya, iaitu muka surat 223. Disebutkan di sini oleh Al-Imam Ibnul Jauzi selaku penulis kitab. Beliau kata, anba'ana Ismail Ibnu Ahmad As-Samarqandi, qala akhbarana Asim Ibnul Hasan, qala akhbarana Ali ibn Muhammadin ibn Bishran, قال أخبرنا أبو علي بن صفوان قال أخبرنا أبو بكر ابن عبيد قال حدثنا عبد الرحمن ابن يونس قال حدثنا سفيان ابن عيينة قال سمع عمرو بن دينار عروة ابن عامر سمع عبيد ابن رفاعة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ به النبي sallallahu alaihi wasallam qal. Jadi daripada sahabatnya, sahabat di sini merujuk kepada Ubaid bin Rifaah. Ubaid bin Rifaah, beliau menceritakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, kana rahibun, dan untuk hadis ini dia ada agak panjang sikit dia punya lafaz dia, kita pergi kepada hadis tersebut. Kana rahibun fi bani Israel. Kana rahib fi bani Israel. ada satu rahib. Rahib ni kita bahasakan sebagai ahli ibadat. Dia sebagai pendeta. Ada satu orang rahib ni dari kalangan Bani Israel ataupun pada zaman Bani Israel dahulu. فَأَخَذَ الشَّيْطَانُ جَارِيَةً فَخَنَقَهَا. Syaitan mengganggu satu orang wanita ataupun satu orang jariah, iaitu budak perempuan ni. وَأَلْقَى فِي قُلُوبِ أَهْلِهَا. Dan syaitan mencampakkan dalam jantung hati ahli keluarga perempuan tersebut. أَنَّ دَوَاءَهَا عِنْدَ الرَّحِيمِ. Bahawasanya ubat dan rawatan untuk perempuan tersebut berada pada rahib tersebut. Maknanya ahli ibadat tu tadi. Maknanya nak diceritakan di sini bahawasanya syaitan diganggu satu orang wanita. Maknanya wanita ni kena gangguan syaitan. Jadi apabila dia kena gangguan syaitan, keluarga dia pun mestilah risau. Mestilah akan rasa tidak tenteram dan tidak tenang. Maka mereka pun mesti akan ada ikhtiar nak mencari rawatan, nak mencari bantuan. Maka syaitan campakkan di dalam hati ahli keluarga wanita tersebut bahawasanya ubat ada pada siapa? Pada rahib. Maknanya kena pergi jumpa rahib. فَأُتِيَ بِهَا الرَّهِبُ فَأَبَا أَيَّقْبَلَهَا. Maka wanita tu, budak perempuan tu, dibawalah oleh keluarganya bertemu dengan rahib tersebut. فَأَبَا أَيَّقْبَلَهَا. Maka dia tak mau terima wanita tersebut. فَمَا زَلُوا بِهِ. Dan mereka pun paksa lagi, suruh lagi, minta lagi, rayu lagi. Mereka pun berterusan minta kepada rahib ahli ibadat tersebut atau pendeta tersebut. Hatta qabilaha. Sehingga akhirnya dia setuju. Dia terima untuk dia merawat atau dia mengubat. Fakanat indah. Dan wanita tu dibiarkan duduk di rumah rahib tersebut. Fa'atahu syaitan. Lalu datanglah syaitan. Faqala. Dan syaitan berkata kepada rahib. Al'an tuftadah. Al'an tuftadah. Sekarang ni kamu akan, orang kata, terdedah keaiban kamu. Maknanya akan kamu akan dimalukan nanti. Maknanya disebabkan perempuan tersebut. Nanti maknanya ada tuduhan-tuduhan yang orang akan lakukan kepada rahib ahli ibadat tu bahawasanya ada seorang perempuan di rumah dia. Jadi kamu akan dimalukan, kamu akan diaibkan, begitulah. Ya'tika ahluha. Ahli keluarga perempuan tersebut akan datang kepada kamu. Faktulha. Maka hendaklah kamu, ni syaitan punya kata, ini kita kata ni ancaman daripada fitnah dan tipu daya syaitan ataupun tipu daya iblis. Maka dikatakan di sini, faktulha. Syaitan kata kepada rahib tersebut, bunuhlah perempuan ni. Fa'in atauka, kalaulah ahli keluarga dia datang kepada kamu, fakul, kamu jawab je, matat, dia telah mati. Sebab keluarga dia hantar ke rumah rahib ni untuk berubat. Dan keluarga dia pulang ke rumah. Jadi apabila keluarga dia pulang ke rumah, ketika itu dia berdua sahaja dengan perempuan tersebut. Jadi pada ketika itulah dalam situasi berdua, maka syaitan pun kata, nanti kamu akan diaibkan, dimalukan kalau situasi kamu, keadaan kamu sebegini. Bunuh je lah perempuan ni. Kalau ahli keluarga je datang cari nanti, nak ambil nanti, bagi tahu je dia telah meninggal dunia. Lalu dikatakan, faqatalaha wadafanaha. Lelaki tu pun dia menuruti apa yang dibisikkan oleh syaitan tersebut. Dia bunuh wanita itu, na'udzubillah min zalik, daripada membunuh. Wadafanaha, dan dia sembunyikan wanita tersebut. Kalau kita dengar kisah ni, kita rasa kesian kepada wanita tersebut. Fa'atas syaitanu ahluha. Tengok kerja jahat syaitan. Syaitan pun dia pergi pula kepada ahli keluarga wanita tersebut. Tadi dia bisik, disuruh bunuh, disuruh tanam, disuruh kebumikan, dan disuruh tipu pula kepada ahli keluarga wanita tersebut. Ini syaitan yang sama, dia pergi pula kepada keluarga wanita tersebut. Fawaswasa ilaihim. Maka dia pun menimbulkan waswasah, iaitu bisikan-bisikan jahat kepada keluarga wanita tersebut yang telah meninggal dunia, dibunuh oleh rahib tersebut, ahli ibadat tersebut. Fa'alqa fi qulubihim. Maka dia, syaitan ini, dia mencampakkan dalam hati keluarga wanita itu tadi, annahu ahbalaha, bahawasanya rahib tu tadi telah mengandungkan wanita tersebut. Ahbala ni maknanya dia telah mengandungkan. Dia telah mengandungkan tu maksudnya dia telah menyebabkan wanita tu mengandung. Itu maksud dia. Maknanya dalam erti kata mereka telah berzina lah. Maknanya seolah-olah rahib tu tadi dia buat benda tak elok kepada perempuan tersebut, dan perempuan tersebut telah mengandung anak kepada rahib tersebut, ahli ibadat tersebut. Jadi ini bisikan-bisikan syaitan kepada ahli keluarga wanita tersebut pula. Summa qatalaha wa dafanaha. Dahlah dia bagi perempuan tu mengandung, dia pergi bunuh dan dia kebumikan wanita tersebut. Fa'atahu ahluha fasa'aluh. Maka ahli keluarga perempuan tu pun datang kepada rumah rahib yang mereka tinggalkan anak mereka tadi dengan tujuan nak merawat, nak berubat tu. Mereka datang dan fasa'aluh, dan mereka tanya kepada rahib tersebut tentang mana pergi anak perempuan kami. Contohnya soalan dia begitu, mana anak perempuan kami yang kami tinggalkan bersama dengan kamu dengan tujuan untuk berubat tu. Faqala, maka kata rahib tersebut, matat. Ha, dia pun kata, oh, dia tu telah mati, dia telah meninggal dunia. Fa'akhaduhu, maka mereka pun ambil lelaki ni. Maknanya mereka tarik lelaki ni, maknanya mereka nak ambil tindakan kepada kepada lelaki ni. Dan pada ketika ahli keluarga wanita yang telah mati dibunuh itu mengambil tindakan kepada rahib ni, ketika itu fa'atahu syaitan. Syaitan datang lagi pula. Faqal, lalu kata lelaki, kata syaitan kepada lelaki tersebut, ana akhastuha, aku yang ambil dia. Wa ana allazi alqaitu fi qulubi ahliha, dan aku yang membisikkan kepada jantung hati ataupun kepada, ialah kepada jantung hati keluarganya supaya hantar kepada kamu. Wa ana allazi awqa'tuka fi hadha, akulah yang menyebabkan kamu terjatuh ke lembah ataupun kepada situasi keadaan sebegini. Sebab kawan tu rahib, kawan tu ahli ibadat. Jadi apabila dia ahli ibadat, syaitan nak cari mana-mana jalan, mana-mana sudut yang boleh menyesatkan ahli ibadat. Sebab tu kita kata bahaya, hadirin dan hadirat. Apabila kita membaca riwayat-riwayat sebegini, kita akan jadi takut apabila kita mengenang betapa liciknya syaitan dan betapa jahatnya syaitan. Kawan tu tengah beribadah elok je, tiba-tiba datang pula ahli keluarga satu orang perempuan, bawa anak perempuan, kata kena rasuk syaitan, suruh dia merawat. Dia tak nak. Dia kata aku tak nak, aku tak nak terima. Tapi akhirnya dah dipaksa, dah disuruh, dah dirayu, dah dipujuk, akhirnya dia pun terima. Tengok terima punya terima, tiba-tiba dia pun takut dia difitnah dan seumpamanya, maka disuruhlah untuk dia ni membunuh wanita tersebut. Akhirnya diikut dan dikebumikan wanita tersebut. Lalu dibisikkan pula oleh syaitan kepada ahli keluarga supaya cari, supaya bagi tahu yang kawan ni mungkin telah menyebabkan anak perempuan mereka mengandung dan dibunuh dan dia tanam. Jadi akhirnya mereka datang dan mereka pun memukulnya, mengambil tindakan kepadanya. Dan pada ketika itu akhirnya dalam keadaan situasi tersebut, syaitan datang lagi kepada lelaki rahib ini, ahli ibadat ni, dan dia kata, akulah yang menyebabkan kamu terjatuh ataupun kamu melakukan ataupun kamu terjerumus dalam semua kejadian-kejadian ini. Fa ana allazi awqa'tuka bihadha. Kemudian fi hadha, dia kata, fa ati'ni tanju. Kamu taat kepada aku, nescaya kamu selamat. Ha, ini syaitan kata kepada ahli ibadat tersebut. Bayangkan ni ahli ibadat, bukan orang lara, bukan orang lalai, ini rahib. Jadi fa'ata'i ni tanju, kamu taat kepada aku, patuh kepada aku, nescaya kamu akan selamat. Kemudian apa kata syaitan? Syaitan kata, usjud li sajadatain, sujudlah kamu wahai rahib kepada aku ni sebanyak dua kali sujud. Sujud kepada aku sebanyak dua kali. Fasajadalahu sajadatain. Akhirnya ahli ibadat tu dia bersujud kepada syaitan sebanyak dua kali sujud. Allahu akbar. Na'udzubillah min dzalik. Dia sujud. Padahal dia ni asalnya ahli ibadat. Rahib ni maknanya pada zaman dahulu, mereka ni ada bina satu rumah ibadat yang mereka duduk bersendirian dalam tu. Mereka fokus ibadat sahaja. Ini pada zaman Bani Israel dahulu. Jadi mereka memang bina satu rumah ibadat, dan mereka akan beribadah di dalam tu, menyendiri di dalam tu. Ha, jadi kita akan tengok betapa licik syaitan ini menyesatkan anak anak Adam. Walaupun kawan ni adalah ahli ahli ibadat. Lalu di sinilah kata penulis kitab, fahuwal ladzi qala Allah azza wa jal. Inilah dia orang yang mana Allah Taala berkata berkenaannya di dalam Al-Quran, kamasalis syaitan. Sama seperti syaitan, idh qala lil insani ukfur, ataupun idh qala lil insani kfur. Apabila syaitan berkata kepada seorang manusia, kufurlah kamu. Falamma kafara apabila kawan itu kufur, qala, syaitan kata pula kepada dia, inni bari'un minka, aku berlepas diri daripada kamu. Inni akhafullah rabbal alamin, katanya aku takut kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Jadi di sini kita kena cek terjemahan di dalam surah Al-Hashar ayat yang ke-16. Ha, jadi di sini kita dapati bahawasanya pengajarannya betapa liciknya syaitan. Jadi kita kena berjaga-jaga dan berhati-hati daripada tipu daya dan fitnah iblis ataupun syaitan dan kuncu-kuncunya. Kemudian kita nak tengok satu lagi hadis yang lebih panjang daripada hadis ini ataupun riwayat itu tersebut daripada Ubaid, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Ubaid bin Rifa'ah, Ubaid bin Rifa'ah. Kemudian hadirin dan hadirat, para penonton yang saya hormati, kita tengok satu lagi sebuah hadis yang hampir sama periwayatannya dengan riwayat yang kedua ni, cuma hadis yang kedua ni dia lebih panjang sedikit. Qala al-musannif, berkata pengarang kitab itu al-Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah, wa qad ruwiya lana hadha al-hadis ala sifatin ukhra, telah diriwayatkan kepada kami hadis ini dengan sifat yang lain, maknanya dengan bentuk yang berbeza sedikit. An Wahab bin Munabbih, daripada Wahab bin Munabbih, fa akhbarana Muhammad ibnu Abi Mansur al-Hafiz qala akhbarana Ahmad bin Al-Hasan bin Khairun qala akhbarana Abu Ali Al-Hasan bin Ahmad bin Syadzan qala akhbarana Abu Ali Isa bin Muhammad At-Tumari qala akhbarana Abu Al-Hasan Muhammad bin Ahmad bin Al-Bara قال أخبرنا عبد المنعم ابن إدريس عن أبيه قال ذكر وهب بن منبه bahwasanya ibnu Munabbih, Wahab bin Munabbih menceritakan. Ini daripada Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih, beliau telah menceritakan anna abidan. Nah ini bahwasanya ada satu orang abid. Abid ni apa dia? Maksud dia ahli ibadat. Kana fi bani Israel. Kana fi Bani Israel. Beliau berada dalam kalangan Bani Israel. Bani Israel ni kita kata zaman dahululah, zaman Nabi Musa alaihi salam. Dikatakan di sini wa kana min a'badi ahli zamani. Beliau ni adalah merupakan individu yang merupakan orang paling kuat beribadat pada zaman dia. Maknanya kalau pada zaman dia, tak ada orang yang lebih kuat beribadat berbanding lelaki ni tadi. Wa kana a'bad wakana min a'badi ahli zamani, merupakan antara manusia yang paling kuat beribadah pada zaman dia. Wakana fi zamanihi salasatu ikhwah, dan pada zaman ahli ibadat tersebut ada tiga orang lelaki ni, salasatu ikhwah, tiga bersaudara. Dan tiga orang lelaki ni lahum ukhtun, mereka mempunyai satu orang adik perempuan. Mereka mempunyai satu orang adik perempuan. Jadi mereka ni ada empat beradik, tiga orang lelaki, seorang perempuan. Fakanat Bikran, dan wanita yang perempuan ni, adik mereka ini adalah Bikir. Bikir ni maknanya anak dara. Laisat lahum ukhtun ghairuha, dan mereka ni yang lelaki tiga orang ni, adik beradik ni, mereka tak mempunyai adik beradik perempuan selain daripada wanita yang merupakan anak dara ni, anak gadis ni yang merupakan anak dara ni. Maknanya mereka hanya ada satu je adik perempuan. Kemudian fa kharajal ba'as ala salasatihim. Tiba-tiba datanglah seruan oleh pihak pemerintah supaya orang-orang lelaki dalam kalangan negara tersebut keluar ke medan jihad. Maknanya pada zaman tu ada seruan. Al-ba'as ni maknanya seruan untuk berjihad. Jadi yang disuruh, dituntut berjihad adalah yang lelaki. Jadi mereka bertiga, lelaki dewasa, adik-beradik ni, semuanya disuruh untuk turun keluar ke medan jihad untuk menghadapi peperangan. Jadi apabila mereka ni tinggal berempat saja. Maknanya dalam riwayat ni mungkin ibu bapanya sudah tidak ada orang kata adik-beradik yang terdekat, kerabat yang lain. Jadi apabila ketiga-tiga mereka diperintah dan disuruh, diarahkan untuk keluar ke medan jihad menyertai peperangan, maka adik perempuan mereka ni macam mana? Akan tinggal seorang-seorang ke? Maka pada ketika itu, hadirin dan hadirat yang saya hormati, falam yadru inda man yukhallifuna uhtahum. Mereka tak tahu nak tinggalkan saudara, nak tinggalkan adik perempuan mereka ni dekat siapa dia. Kami nak tinggal dekat siapa, takkan nak biar dia duduk seorang-seorang. Tak ada siapa jaga. Kerana dia katakan di sini, wala man ya'manuna 'alaiha, tak ada orang yang mereka percaya. Wala indaman yada'unaha, dan mereka tak tahu nak letakkan di mana wanita ataupun adik perempuan mereka tersebut. Qala, akhirnya kata Wahab bin Munabbih, fa ajma'a ra'yuhum ala ay yakhlifuha 'inda 'abid bani Israil. Lalu akhirnya ketiga-tiga beradik lelaki ini mereka bersepakat untuk mereka meninggalkan adik perempuan mereka ini berhampiran dengan satu orang ahli ibadat dari kalangan Bani Israel yang kita sebutkan sebentar tadi. Wa kana siqah fi anfusihim. Menurut adik-beradik yang tiga orang ni, tiga beradik ni, lelaki itu ialah lelaki yang siqah, dia ahli ibadat. Kami percaya siqah ni maknanya terpercaya. Fa'atauhu, dan mereka pun pergilah kepada ahli ibadat tersebut, mereka tiga beradik ni. Fa'asa'aluhu, mereka pun tanyalah ataupun mereka pun mintalah kepada lelaki ahli ibadat tersebut, ayyakhlifuha indahu fatakuna fi kanafihi wa jiwarihi ila ayyaqfalu min ghazatihim. Mereka minta supaya mereka dapat meninggalkan adik perempuan mereka ini di rumah ataupun di kawasan ahli ibadat tersebut, supaya adik perempuan ni berada di bawah jagaan dan lindungan ahli ibadat tersebut, berhampiran dengan rumah dia, sehinggalah apabila mereka tamat ataupun pulang daripada peperangan. Fa aba zalika alaihim, ahli ibadat ni kata tak nak, dia tolak. Wa ta'awaz billah minhum wa min ukhtihim, dan dia mengucap auzubillah minkum, dia kata aku mohon perlindungan Allah daripada kamu, wa min ukhtikum, daripada adik perempuan kamu. Dia kata wa ta'awwaza billahi minhum wa min ukhtihim, ahli ibadat tu dia minta perlindungan Allah daripada mereka dan daripada adik perempuan mereka. Qala, kata Wahab bin Munabbih, falam yazalu bihi hatta ata'ahum. Mereka pun duk berulang kali minta minta minta minta sampai akhirnya dia kata apa, ata'ahum, dia pun tak, dia pun patuh, tak apa, dia kata kalau macam tu tak apalah. Ha, dia kata begitu, kalau macam tu tak apalah, biarlah, tinggalkanlah dia, adik perempuan kamu dekat sini, nanti aku jagalah, dia kata begitu. Faqal, lalu dikatakan, anziluha fi baitin hidha sawma'ati. Ha, dia kata turunkanlah ataupun tempatkanlah gadis ni tadi, anak dara yang perempuan ni tadi, di dalam rumah yang berada di bawah aku punya sawma'ah. Sawma'ah ni satu tempat yang tinggi dibuat pada zaman dahulu. Sebahagiannya membina sawma'ah ni daripada tanah. Daripada tanah. Kita biasa dengar hadis berkenaan dengan ataupun perkataan sawma'ah ni dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim, berkenaan dengan satu orang lelaki yang namanya Juraish. Kalau kita biasa dengar, yang kita biasa dengar berkenaan dengan satu orang lelaki yang namanya Juraij. Juraij ni kita tahu dia satu orang lelaki yang soleh, dia ahli ibadat, dan dia sentiasa beribadat dalam yang dinamakan sebagai sawma'ah. Sawma'ah tu satu tempat yang dibina untuk seseorang tu beribadat padanya. Dan sawma'ah ni sifat dia tinggi. Maknanya dia bina tinggi untuk dia duduk di atas tu dan dia beribadah di situ. Itu namanya soma'ah. Tapi akhirnya kita tahulah kisah Juraij tersebut. Apabila mak dia datang ke rumah dia, nak bertemu dengan dia, mak dia panggil dia, tapi dia tengah solat pada ketika itu. Sehingga dia kata, ya Rab ummi wa salati. Dia kata, mak aku ke solat aku. Akhirnya dia besarkan solat berbanding mak dia. Sebab pada pandangan dia, solat ni ialah antara dia dengan Allah. Maknanya mak dia ialah antara dia dengan mak dia, maka dia besarkan hak Allah menurut pandangan dia lah. Kemudian mak dia pun beredar dan pulang. Esok mak dia datang lagi, sama juga, mak dia panggil dia tapi dia tak menyahut sebab dia tengah solat. Dia kekal solat, bukan dia tak dengar suara mak dia, dia dengar, cuma dia kekal solat, dia tak nak berhentikan solat dia. Jadi kali yang ketiga pun sama, keesokan harinya apabila mak dia panggil dia tak menyahut, diteruskan sahaja dengan salat, maka mak dia pun katalah satu doa. Mak dia kata, Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhi al-mumisat. Dia kata, ya Allah, kau janganlah matikan anakku ini sehinggalah anakku ni melihat kepada wajah-wajah wanita pelacur. Dia kata, hatta yanzura ila wujuhil mumisat, sehingga dia melihat kepada wajah pelacur. Nak dijadikan ceritanya, pendek ceritanya, doa mak dia ni mustajab. Bahasanya dia difitnah oleh satu orang pelacur, yang mana pelacur tu diadakan hubungan yang haram dengan satu orang penggembala kambing, sehingga akhirnya dia melahirkan anak. Sebaik dia melahirkan anak, orang ramai tanya, dia anak siapa? Dia kata, ini anak Juraj. Maka mereka pun rasa marah lah. Sebab Juraj ni nampak soleh, nampak ahli ibadat. Rupanya dia telah merosakkan anak dara orang. Maka ketika itu mereka robohkan soma'ah dia, dan mereka turunkan dia, dan mereka pukul dia tanpa soal. Maka dia pun kata, bagi aku solat. Dia kata, apa yang menyebabkan aku diperlakukan sebegini? Maka mereka pun barulah bagi tahu. Dah pukul semua baru bagi tahu. Oh, kamu telah menyebabkan perempuan ni mengandung dan melahirkan anak. Kemudian dia kata, mana budak tu? Dia kata, budak tu ada di sini, sekian dan sekian. Dia kata, bagi aku solat sekejap, dua rakaat sahaja, dia kata. Kemudian setelah daripada itu, dia panggillah budak tu, didekatkan kepada dia, dan dia tekan perut budak tersebut, dan dia tanya, man abuk, siapa bapak kamu? Maka budak tu yang dalam keadaan masih bayi bercakap, bapakku ialah penggembala kambing. Maka akhir sekali, dalam hadis tersebut, hadis sahih riwayat Imam Muslim, mereka kata, nabni laka sawma'ataka min zahab. Tengok bahasa sawma'ah tu, kami bina untuk kamu nanti rumah ibadat kamu daripada emas. Sebab rumah asalnya daripada tin, daripada tanah je. Tapi Juraj dia tolak, dia kata, tak perlu bina daripada emas, binalah sebagaimana bentuk yang asal. Maknanya dulu dia dibuat daripada tanah je, kamu buatlah balik daripada tanah. Jadi soma'ah ni rumah ibadat yang tinggi. Kemudian dia kata, yang berbalik kepada kisah ni tadi, ahli ibadat tu dia kata, kalau macam tu kamu tempatkanlah dia di rumah di bawah ni. Sebab dia macam dia duduk di satu menara tu, maknanya di kawasan tinggi, yang kawan ni duduk di rumah di bawah. Okey, baik. Dan dikatakan di sini, fa'anzaluha fi dhalikal bait. Mereka pun menempatkan anak adik perempuan mereka yang anak dara tu. Fa'anzaluha ni mereka tempatkan. Manzilkan kediaman ataupun rumah. Jadi mereka tempatkan anak dara ataupun adik mereka tersebut di rumah tersebut. Summan talaku wa tarakuha. Kemudian mereka pun beredar dan mereka membiarkan adik perempuan mereka di bawah jagaan ahli ibadat tersebut. Famakasat fi jiwari dhalikal abid zamanan, dan wanita tersebut pun dia duduk berhampiran dengan ahli ibadat tersebut. Ialah ahli ibadat ada di atas, yang wanita ni di rumah di bawah, begitu. Dan dia duduk dalam tempoh beberapa lama, beberapa ketika. Yanzilu ilaiha at-ta'am min sawma'atihi fayada'uhu 'inda babis sawma'ah. Dan yanzilu ilaiha, ahli ibadat ni dia turun kepada wanita tersebut, dan dia membawakan ataupun yanzilu ilaiha ta'am, maka dia membawakan makanan daripada sawma'ah, daripada rumah ibadat dia di atas tu. Fayada'uhu 'inda babis sawma'ah, dan dia letakkan makanan tu di tepi pintu saja. Maknanya dia memang tak berjumpa, dia jaga diri dia. Dia turun, dia bagi makanan, dia letak depan pintu, dia naik ke atas balik. Dia kata begitu. Summa yughliqu babahu, kemudian dia pun tutup pintunya dan dia naik semula ke rumah ibadat dia di atas, macam menara lah, menara tempat ibadat tu. Summa ya'muruha fatakhruj min baitiha, kemudian dia pun baru daripada atas dia bagi arahan kepada perempuan tersebut untuk ambil makanan di depan pintu. Fatakhruj min baitiha, dan wanita tu pun keluar daripada rumah tersebut. Fatakhus ma wada'a laha min at-ta'am, ataupun dan wanita tu mengambil apa yang ahli ibadat tersebut berikan kepadanya daripada makanan. Maknanya makanan yang telah diberikan oleh ahli ibadat tersebut kepada dirinya. Qala fatalaffa lahu syaitan. Maka datanglah satu syaitan kepada ahli ibadat tersebut. Maka ketika ini datang syaitan. Kita nak tengok betapa fitnah dan tipu daya syaitan. Asalnya lelaki ini dia ahli ibadat, orang baik. Dia nak menjaga dirinya daripada fitnah, sebab tu dia tak nak menerima wanita tu sebagai jagaan dia. Tetapi kita tengok daripada satu-satu sudut, akhirnya syaitan datang kepada kepada lelaki tersebut. Dalam tu, tapi syaitan dia datang tengok dia buat dalam gaya macam mana. Dia kata di sini, falam yazal yuraghibuhu fil khair wa yu'azzim alayhi khurujul jariyah min baitiha naharan. Dia kata sentiasalah syaitan ni, berterusanlah syaitan ni menggalakkan, menganjurkan untuk yang kawan ni dibuat baik kepada kepada wanita tersebut. Ha, dengan cara dia kata wa yukhawifahu ayyaraha ahadun fayaliquha. Maknanya dia kata kena pastikan yang wanita ni sentiasa keluar supaya dia, dia takut nanti ada orang lain yang buat jahat kepada kepada wanita tersebut. Falam yazal bihi hatta masha bi ta'amiha hatta wada'ahu ala babi baitiha wala tukallimuha. Dan dia kata di sini sentiasalah syaitan membisikkan kepada lelaki tersebut sehingga lelaki itu sendiri yang turun. Ha, di mana dia sendiri yang yang turun, asalnya tadi dia menurunkan sahaja makanan, tapi akhirnya dia sendiri yang berjalan kaki turun bawa makanan sehingga dia sendiri yang meletakkan makanan tu di pintu rumah wanita tersebut ataupun anak dara tersebut, gadis tersebut. Qala falabitha bidzalika zamanan. Dan perkara itu pun dalam tempoh beberapa ketika. Tengok betapa dia tak, bukannya laju cepat tak, tapi syaitan ni kerja dia kadang-kadang konsisten, dia istiqamah. Dia macam oh kawan ni dia ambil masa, dia ambil masa, dia ambil masa, tapi kerja dia menghasut, menghasut, menghasut. Dan tengok apa yang berlaku selepas daripada itu. Summa ja'ahu iblis. Kemudian iblis pun datang kepada ahli ibadat tersebut. Faraghabahu fil khair wa haddahu alaih. Dia menggalakkan kepada ahli ibadat tu untuk buat kebaikan dan dia memberi gesaan kepada ahli ibadat tersebut. Wa qala lahu, dan kata iblis kepada ahli ibadat tersebut, law kunta tukallimuha wa tuhaddithuha, kalaulah kamu alangkah bagusnya kalau kamu dapat berbicara dan berbual-bual dengan wanita tersebut. Mula-mula turunkan makanan, kemudian dia sendiri turun hantar makanan ke depan pintu, kemudian nak suruh bercakap pula, nak suruh bersembang dan berbual dan berbicara pula dengan wanita. Tengok dia punya flow, turutan-turutan yang dihasut dan dibisikkan oleh syaitan ini. Dia kata fata nasbi hadisika, kalaulah kamu ni wahai ahli ibadat boleh cakap, boleh sembang dengan perempuan tersebut, mesti dia akan rasa tenang dengan perbualan-perbualan daripada kamu. Fata nasbi mesti dia akan rasa tenang, sebab dia kata di sini fa innaha qad istauhashat wahshatan shadidah, kerana dia telah berada dalam ketakutan yang bersangatan. Dia sebelum ni begitu takut, tapi kalau dia dapat berbual dengan kamu, dia dengar suara kamu kan, akan menyebabkan dia menjadi tenang. Qala, dia kata di sini, kata perawi hadis, falam yazal bihi hatta haddasaha zamanan yatla'u ilaiha min fawqi sawma'atih. Dia kata, situasi tersebut berterusan sehinggalah lelaki ahli ibadat tersebut melihat ke arah wanita itu daripada atas tempat ibadatnya. Qala, maknanya dia tengok je daripada atas perempuan tersebut. Summa atahu iblis ba'da zalik. Kemudian iblis datang lagi. Tengok, kita kata iblis ni dia tak berhenti, dia bersungguh dalam usaha dia nak menyesat. Sebab tu kita kadang kita kena malu, hadirin dan hadirat. Kita dalam usaha dakwah, sungguh ke tak bersungguh? Kita dalam perjalanan proses ibadat menuntut ilmu, bersungguh ke tidak bersungguh? Tapi kita tengok iblis macam mana dia nak tarik orang. Tarik orang take time pun tak apa, yang penting kerja jalan. Tapi kita tak, kita kadang apabila dalam kerja-kerja dakwah, kerja-kerja ibadat, kerja-kerja menuntut ilmu, kita nak cepat. Jadi kita tak sabar dalam nak menanggung masa yang panjang. Sebab itu kadang orang kita, contoh dia kata dia belajar, bila nak habis kitab sebagai contoh. Dia belajar sikit, bila aku nak jadi ulama? Dia belajar sikit, bila aku mula nak mengajar pula? Jadi dia tak sabar, dia nak cepat. Jadi semua jadi nak fast. Orang kata fast track saja, jalan pintas saja. Kita kata ini salah. Sebab itu saya ingat lagi semasa saya belajar dahulu di peringkat universiti. Jadi masa tu guru saya ketika itu Syekh Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid Al-Halabi rahimahullah taala, Ali Hasan Al-Halabi. Beliau ditanyakan dalam satu masjid. Beliau kata, wahai Syekh, kita ni hari ni buka kitab ni, esok buka kitab ni, lusa buka kitab baru. bila nak habis kitab? Dia kata. Kemudian Syekh jawablah, dia kata, kita ni belajar, nahnu nata'allam, kita belajar untuk kita faham. Dan sambil belajar, sambil memahami ilmu. Dia kata, bukan kita belajar untuk cepat khatam. Dia kata begitu. Maksudnya kita bukan belajar semata nak khatam, tapi tak faham. Kita belajar ni untuk kita sambil belajar, sambil faham. Maksudnya perjalanan ni dia ambil masa. Dia bukannya hari ni baca kitab, pagi baca kitab, petang kita dah jadi ulama. Bukan. Pagi tu kita ceramah, petang semua orang masuk Islam. Pagi kita berdakwah, petang semua orang bertaubat. Bukan maksud dia begitu. Ini kita kata perjalanan ni kena konsisten. Kalau kita tengok, kalau dalam hadis ini, syaitan ni dia konsisten. Iblis ni dia konsisten. Dia datang, datang, datang kepada ahli ibadat tersebut. Dia kata, lau kunta tanzil ilaiha, kalau kau boleh turun sendiri kepada wanita ni, fataq'ud ala babi sawma'atik wa tuhaddisuha wa taq'ud ala babi baitiha, dan dia duduk di pintu, awak duduk di pintu rumah ibadat awak, dan kamu berbicara dengan wanita tersebut, dan dia pula duduk di pintu rumah dia, lalu dia pun berbicara dengan kamu, kana anisun laha, mesti benda tu akan lebih menyebabkan dia rasa tenang, wanita tersebut rasa tenang. Falam yazal bihi hatta anzalahu, dan macam itulah syaitan berterusan-berterusan sehingga akhirnya syaitan berjaya menurunkan lelaki ni daripada atas, dia pun turun ke depan ke sebelah pintu rumah perempuan tersebut. Fa ajlasahu ala babi sawmaati, dia duduk di depan pintu rumah ibadat dia, yuhaddisuha, dan dia pun berbicara, berbual dengan wanita tersebut. Wa takhrujul jariyah min baitiha, dan jariyah tu pun sama, dia keluar daripada bilik dia, dan dia pun taq'ud ala babi baitiha, dan dia pun duduk di pintu rumahnya. Maknanya mereka ni belum bertentangan mata lagi, tapi masih di sebalik pintu. Maknanya tapi kawan tu dah berjaya, asalnya daripada duduk atas, dia dah turun bawah dan dia duduk depan pintu, masing-masing di depan pintu. Maknanya mereka tak bertemu lah. Qala falabisa zamanan yatahaddatsan, dan mereka pun duduk lama berbual-bual, berborak-borak, bersembang-sembang. Kemudian dikatakan oleh perawi hadis, summa ja'ahu iblis, kemudian iblis ni dia datang lagi. Faraghabahu fil khairi was-sawab, dia bagi targhib, dia bagi targhib ni satu encouragement, satu galakan, dia bagi kajian galakan tentang kebaikan, tentang pahala. Fima yasna'u biha, maknanya apa kebaikan lagi awak boleh buat kepada wanita tersebut. Tengoklah, kita kata ini talbis iblis, dia memperhiaskan benda yang salah, tapi dia kata tak apa, ini benda baik, ini ibadat, yang ini kamu tolong dia, yang ini kamu bantu dia, dia tengah susah, dia tengah sedih, kamu sembanglah dengan dia. Begitu. Jadi dikatakan waqal, dan iblis berkata pula kepada ahli ibadat tersebut, lau kharajta min babi sama'ati, kan lebih bagus kalau kamu boleh keluar daripada pintu rumah kamu. Dia mula nak ajak kau untuk masuk rumah tu lah. Kan bagus kalau kamu boleh keluar daripada pintu tempat ibadat kamu. Fajalasat, ataupun dia kata fajalasta qariban min babi baitiha, dan kau duduk berhampiran dengan pintu rumah dia. Kana anisun laha, itu ataupun kana anasun laha, itu akan menyebabkan dia lebih selesa, lebih tenang. Maknanya wanita tu lebih selesa, lebih tenang. Falam yazal bihi hatta dakhal, dan sentiasalah iblis duk hasut, duk hasut, sehinggalah benda tu berjaya, dan akhirnya dia pun buat perkara tersebut. Falabitha bidzalika zamanan, dan dalam tempoh berapa lama mereka berdua kekal buat benda macam tu. Summa ja'ahu iblis, kemudian iblis datang lagi. Ini kita kata hadis ni dia agak panjang, hadirin dan hadirat. Iblis datang lagi. Dikatakan faraghabahu fil khairi wa fima lahu min husni sawab fima yasna'u biha. Dia pun bagi tahulah apa lagi benda-benda baik yang kamu boleh buat kepada dia untuk kamu buat kebaikan, kamu dapat pahala yang lebih. Ahli ibadat dia akan masuk pun ikut jalan-jalan, nampak macam ibadat lah. Dia nak menyesatkan ahli ibadat ni. Waqala lahu, dan kata iblis kepada dia, lau danauta min babi baitiha fahaddastaha walam takhruj min baitiha fafa'ala fakana yanzil min sawma'atih fayaq'udu ala babi baitiha fayuhaddisuha falabitha bidhalika hinan. Dia kata alangkah bagusnya kalau kau dekat sikit dengan pintu rumah dia, lalu kamu boleh bersembang dengan dia. Tapi dia tak perlulah keluar daripada rumah. Lalu akhirnya fafa'ala, maka ahli ibadat tu pun buat. Dan dia pun turun daripada tempat ibadat dia, dan dia pun duduk di depan pintu rumah orang perempuan tersebut, dan dia berbual-bual, berbicara, dan mereka berterusan dalam beberapa ketika melakukan perbuatan tersebut. Summa ja'ahu iblis. Kemudian iblis datang lagi. Tengok, ni kita kata kesungguhan. Faqal, dan iblis berkata kepada ahli ibadat tersebut, "Lau dakhaltal baita ma'aha," alangkah bagus kalau kau boleh masuk ke dalam rumah bersama dengan wanita tersebut. Allahuakbar. Kita tengok dia punya flow, dia punya turutan, hadirin dan hadirat. Fahaddastaha, lalu kau boleh bersembang dengan dia, walam tatrukuha, dan kau tak dan kau tak perlulah meninggalkan dia, walam tabrukuha, walam tatrukuha tubris wajhaha li ahadin kana ahsan bik. Nah, dia kata itu lebih baik untuk kamu. Qala, lalu kata perawi hadis, falam yazal bihi hatta dakhala albayt. Dia berterusan duk hasut sehinggalah lelaki ahli ibadat tersebut pun masuk ke dalam rumah perempuan tersebut. Faja'ala yuhadithuha naharahu kullah. Dan dia pun berterusan sembang dengan perempuan tersebut sepanjang siang. Maksudnya sepanjang harilah. Fa'idha amsa, apabila dah sampai waktu petang, sa'ida fi sawma'atihi, dia pun naik kepada tempat ibadat dia balik. Qala, kata perawi hadis, summa atahu iblis ba'da dhalik. Dan iblis pun datang lagi selepas daripada itu. Falam yazal yuzayyinuha lahu. Dan sentiasalah berterusanlah iblis memperhiaskan, memperindahkan untuk ahli ibadat tersebut. Hatta darabal abidu ala fakhidhiha wa qabbalaha. Sehinggalah ahli ibadat tersebut berada di atas peha wanita tersebut dan dia mencium wanita tersebut. Falam yazal bihi iblis yuhassinuha fi ainaihi wa yusawwilu lahu hatta waqa'a 'alayha fa ahbalaha. Sehinggalah iblis berterusan memperhiaskan, membisik-bisik, memperindahkan perkara-perkara tersebut sehingga akhirnya dia pun berzina dengan wanita tersebut, lalu wanita tersebut mengandung. Fa ahbalaha tu, dia mengandungkan wanita tersebut. Fawaladat lahu ghulaman. Maka dikatakan di sini, dipendekkan kisah, maka lahirlah satu orang budak lelaki. Lahirlah satu orang budak lelaki. Ghulam. Ghulam ni budak lah. Faja'a iblis. Bila dah lahir budak tu, datang lagi iblis. Punya jahat iblis, kita tengok dia ni nak rosakkan kehidupan orang. Orang tu ahli ibadat, orang baik apa semua. Dia rosakkan. Tengok apa lagi yang dia nak rosakkan. Daripada maksiat, akhirnya kepada apa, nanti kita akan tengok. Faja'a iblis faqala lahu. Iblis pun datang dan iblis berkata kepada ahli ibadat tersebut, ara'aita in ja'a ikhwatu hadhil jariyah wa qad waladat minka kaifa tasna. Kau rasalah kan, dia kata macam tu, kau rasalah kan, kalaulah adik-beradik lelaki perempuan ni datang balik nanti dalam keadaan mereka tahu yang dia telah mengandungkan anak kamu, agak-agak apa kamu buat? Agak-agak kamu nak buat macam mana? Maka dia, lepas tu dia bagi tahu, maknanya dia sahaja membisikkan. Dia datang bisikan-bisikan, fikir, eh kalau adik-beradik dia tadi yang lelaki tu pergi perang tadi tu dah balik daripada perang, dia orang datang ke rumah kita ni dan mereka tengok ada anak perempuan lahir daripada anak aku pula, dia kata. Saya minta maaf, adik perempuan mereka melahirkan anak kita. Apa yang aku nak buat? Dia kata apa? Apa kata syaitan? Dia kata, la amanu alaika. Dia kata, aku tak rasa yang kamu selamat. La amanu alaika an taftadih au yafdahu. Aku tak rasa kamu akan kamu nanti yang akan taftadih. Kamu akan taftadih ni, kamu akan kantoi ataupun mereka akan, akhirnya mereka akan mengantoikan kamu. Ha, begitulah. Fa'amid ila ibniha. Maka ini kata-kata iblis kepada ahli ibadat tersebut. Cuba pergi kepada budak lelaki tu. Maknanya kepada anak lelaki yang lahir tu lah. Fazbahu, sembelih dia. Wadfanhu, dan kau tanam dia. Jadi dia pun suruh ahli ibadat tu pergi sembelih budak tu, budak baby tu, tanam dia. Fa innaha sataktumu zalika alaik. Yang mak dia tadi mesti dia akan diam. Mak dia takkan dia nak cerita sebab dia pun mesti dalam masa yang sama mak dia mesti akan sembunyikan sebab makhafata ikhwatiha ayattali'u ala ma sana'ta biha. Mesti isteri dia apa, mak budak tu tadi, maknanya perempuan yang dia berzina tu tadi, mak dia mesti akan diam sebab dia takut nanti adik-beradik dia kalau dapat tahu macam mana apa yang kau telah buat kepada dia. Fafa'al. Lalu akhirnya lelaki ahli ibadat ni pun dia buat. Maka dia pergi ke budak tu, dia bunuh dan dia tanam. Na'udzubillah min zalik. Faqala lahu, dan iblis berkata lagi kepada lelaki tersebut, ataraha taktum ikhwataha ma sana'ta biha wa qatalta ibnaha. Kamu rasa-rasa kan wanita ni dia akan sembunyikan ke berita yang apa yang kau telah buat kat dia? Kamu rasa dia akan, dia tak akan bagi tahu ke dekat adik-beradik dia? Tambah pula kamu dah bunuh anak dia. Kamu tak rasa ke dia akan bagi tahu benda-benda tu? Ha, punya jahat. Ha, tadi mula-mula dia macam bagi kata, tak apalah kamu bunuh anak yang kawan ni, perempuan ni, dia takkan cerita sebab dia pun mesti rasa takut adik-beradik dia marah nanti. Tapi bila dia dah bunuh, maka datang satu lagi bisikan jahat. Kamu rasa yang perempuan ni akan diam ke? Kamu rasa dia akan sembunyikan ke dah kamu bunuh anak dia? Kamu rasa dia akan diamkan ke daripada menceritakan kepada adik-beradik dia yang lelaki? Lalu kata syaitan, iblis kata kepada ahli ibadat tersebut, khuzha fazbahha wadfanha ma'ab ibniha. Cuba kamu ambil je perempuan tu, bunuh dia dan kamu kebumikan dia anak dengan anak-anak dia, dengan anak dia tadi. Ha, kebumikan dia dengan anak dia tadi. Qala, perawi hadis kata, falam yazal bihi hatta zabahaha. Syaitan duk hasut, duk hasut sehinggalah lelaki ahli ibadat ni dia pergi menyembelih wanita tersebut. Maka dia bunuh, na'udzubillah min zalik, daripada pembunuhan. Fa'alqaha fil hafirah, dan dia campakkan wanita ni tadi, mayat wanita tersebut, fil hafirah, dalam satu lubang, ma'a ibniha, dengan anak dia tadi, anak perempuan tersebut. Wa atbaqa alaihima sakhrah azimah wa sawwa alaihima, dan dia letakkan di atas apa nama tempat tu tadi batu besar, maknanya dia tutup lubang tu tadi dengan batu besar, dia kambus. Wa sa'ada ila sawma'atihi yata'abbadu fiha, dan dia pun balik ke tempat ibadat dia di atas tu, dia naik balik dan dia pun beribadahlah di dalam tempat tersebut. Famakatha bidzalika ma syaa Allahu ayyamkuth, dan dia pun duduklah di tempat tu selama beberapa lama sebagaimana yang Allah kehendaki, sebagaimana yang Allah tetapkan. Hatta qafala ikhwatuha min al-ghadu, sehinggalah akhirnya adik-beradik lelaki kepada perempuan tersebut telah pulang daripada medan peperangan. Faja'uh, dan mereka pun ramai-ramai datang kepada lelaki tersebut, maknanya mereka bertiga datang kepada lelaki tersebut. Fasa'aluhu an ukhtihi, mereka tanya, adik aku mana? Ha, begitu, mana adik perempuan aku yang aku tinggalkan hari tu, aku minta kamu jaga tu. Fana'aha, dia kata di sini, fana'aha lahum wa tarahama alaiha. Na'aha lahum ni dia ucap takziah, dia kata macam saya ucap takziah kepada awak bertiga. Wa tarahama alaiha, semoga Allah rahmati dia dah meninggal, begitu. Mana dia bagi tahu na'aha ni maknanya dia memberitahu, na'a ni maknanya dia memberitahu kematian. Na'a ni maknanya an-na'yu adalah khabar kematian. Dia kata fana'aha lahum, dia kata macam adik perempuan awak semua ni dah mati, semoga Allah rahmati dia. Dan dia kata di sini, waqala, perawi hadis kata ataupun bukan daripada perawi hadis, waqala kanat khayra imra'ah wa hadha qabruha fanzuru ilaih. Dia kata wanita ni adalah sebaik-baik perempuan, dia kata ini kubur dia, tengoklah kamu ke sini, sinilah kubur dia, kubur wanita tersebut, adik perempuan kata. Fa ata ikhwatuha alqabra fabaka ukhtahum, adik-beradik dia pun pergilah ke kubur tersebut dan adik-beradik dia menangisi pemergian atau kematian adik perempuan mereka. Wa tarahamu alaiha, dan mereka pun mengucapkan semoga Allah merahmati adik kami ni, dia kata begitu. wa aqamu ala qabriha ayyaman thumma sarafu ila ahalihim. Dan mereka pun duduklah di kubur tersebut selama beberapa ketika, dan mereka pun beredar balik kepada ahli keluarga mereka masing-masing. Falamma jannahumul lail, apabila sampai ataupun apabila waktu malam masuk, maknanya mereka dah pulang ke rumah, tibalah satu malam ni, wa akhadhu madaji'ahum, mereka pun masing-masing pergi ke tempat tidur masing-masing. Siapa mereka ni? Lelaki yang bertiga tadi lah, tiga beradik tadi. Atahumus syaitanu fin naum, syaitan datang kepada mereka ni dalam mimpi. Ala surati rajulin musafir, dalam rupa bentuk seorang lelaki yang sedang bermusafir. Fabada'a bi akbarihim, syaitan dia pergi kepada anak sulung, maknanya abang yang sulung. Dia pergi dan dia masuk dalam mimpi. Fasa'alahu an ukhtihim, dia tanya, adik perempuan kamu mana? Ha, dia kata begitu. Fa'akhbarahu biqawlil abid, maka lelaki yang sulung ni, anak lelaki yang sulung ni, abang sulung tu, dia kata, dia pegang, dia guna kata-kata ahli ibadat tersebut, bahawasanya kawan tu dah mati dan ahli ibadat tu mendoakan rahmat. Dia kata begitu. Dan ahli ibadat tersebut memperlihatkan atau menunjukkan kubur perempuan tersebut adalah di sini, di sini, sekian-sekian tempat. Fakadzabahu syaitan, syaitan kata, oh dia bohong tu, dia tipu tu, dia kata. Wa qala lam yasdukkum amra ukhtikum, dia kata, innahu qad ahbal, janganlah kamu percaya cerita dia tentang saudara perempuan kamu. Maknanya jangan kamu percaya cakap dia tu, ahli ibadat tu, tentang adik perempuan kamu. Dia kata, innahu qad ahbala ukhtakum, dia telah mengandung ke adik perempuan kamu, dia telah menyebabkan adik perempuan kamu pregnant. Wa waladat minhu ghulaman, dan adik perempuan kamu dah melahirkan seorang anak lelaki daripada ahli ibadat tersebut. Fadzabahahu, dan ahli ibadat tu dia pergi sembelih, dia pergi sembelih anak lelaki tersebut. Wadzabahaha ma'ahu, dan dia sembelih perempuan tu sekali bersama dengan kamu. Faraqan minkum, kerana dia takut kepada kamu. Tu yang dibunuh dua-dua sekali, dibunuh anak, dibunuh mak sekali. Itu adik perempuan. Wa alqaha fi hafirah, dan dicampakkan mayat adik perempuan kamu tu di dalam satu lubang. Ihtafaraha, yang dia pergi gali lubang tersebut. Khalfa babal bait, di belakang pintu rumah. Alladhi kanat fih, di belakang pintu rumah yang mana adik perempuan kamu duduk di dalamnya. An yamini man dakhalahu, dia kata begitu. Maknanya dekat bahagian kanan pintu rumah, bagi mereka yang masuk, siapa masuk daripada pintu dekat bahagian kanan, di bawah tu adanya jenazah adik perempuan kamu dan anak dia. Lalu dikatakan di sini, fantaliqu, pergilah kamu. Fadkhulul baita, maka masuklah kamu ke dalam rumah. Fa innakum satajidunahuma hunalika, kamu pasti akan menjumpai adik perempuan kamu dan bayi tersebut yang telah dibunuh. Jami'an kama ukhbirukum, kamu akan jumpa kedua-duanya sekali sebagaimana yang aku bagi tahu kepada kamu. Qala, dan kata perawi, wa atal awsat fi manami, syaitan pun dia pergi jumpa kepada lelaki yang kedua. Kan dia ada tiga adik-beradik, mula-mula dia pergi ke bang sulung, kemudian dia pergi kepada yang kedua, dan kemudian dia pergi yang ketiga. Ketiga-tiga beradik itu pada malam tersebut mendapat mimpi yang sama, mendapat mimpi yang sama. Dan yang terakhir sebelum saya tutup, hadirin dan hadirat, kita ambil, walaupun saya tak sedar, masa berjalan laju sangat, cerita-cerita dah habis dah. Jadi dikata di sini pukul 10:30 dah rupanya. Dan disebutkan di sini, falamma istayqadhal qaumu, apabila mereka bertiga bangun daripada tidur pada pagi hari keesokannya, istayqadhu muta'ajjibin, mereka bangun dalam keadaan begitu terkejut. Lima ra'a, ataupun lamma ra'a kullu wahidin minhum, ataupun lima ra'a kullu wahidin minhum, berdasarkan apa yang mereka mimpikan, setiap seorang mereka mimpikan. Fa aqbala ba'dhum ala ba'd, mereka saling berdepan dengan satu sama lain. Yaqulu kullu wahidin minhum, setiap seorang mereka berkata, laqad ra'aitu ajaban, aku mimpi malam tadi benda pelik dah, dia kata. Fa akhbara ba'dhum ba'dan bima ra'a, mereka pun menceritakan, saling menceritakan apa yang mereka mimpikan dalam tidur. Faqala kabiruhum, maka yang abang yang dewasa tu kata, hadha hilmun laysa bi syai', ni mimpi tak ada apa-apa maksud ni, dia kata. Famdu bina wada'u hadha, dia kata, kita teruskan, biarkan jelah, kita tinggalkan jelah mimpi-mimpi ni. Qala asgharuhum, tapi adik bongsu, dia tak puas hati. Maknanya yang lelaki yang bongsu ni, dia tak puas hati. Dia kata la la amdi, aku takkan berhenti. Dia kata hatta ati hadzal makan fa anzura fi. Dia kata aku takkan berhenti sehinggalah aku pergi ke tempat tu dan aku tengok sendiri. Lalu mereka pun dikatakan di sini fantalaqu jami'an hatta atawul baita allazi kanat fihi ukhtuhum. Maka dikatakan di sini mereka pun pergilah ketiga-tiga sekali sehingga mereka sampai ke rumah yang mana adik perempuan mereka duduk di situ. Fafatahul bab, mereka buka pintu. Wabahasul mawdi', dan mereka mencari tempat allazi wusifa lahum fi manafihim, yang mana tempat itu telah diceritakan oleh ataupun wasafa lahumu syaitan, maknanya yang mana lelaki yang dalam mimpi tadi telah menceritakan kepada mereka. Fawajadu ukhtahum wa ibnaha, dan akhirnya mereka menjumpakan mayat adik perempuan mereka dan juga anak lelakinya. Maka dikatakan di sini mazbuhaini fil hafrah, dalam keadaan kedua-duanya telah disembelih dalam dan mereka berada dalam lubang tersebut. Kama qila lahum, sebagaimana yang diberitahu kepada mereka. Fasa'alu anha al-abid, mereka pun bertanyalah kepada ahli ibadat tersebut. Fasaddaqa qawla iblis fima sana'a bihima, lalu beliau pun ahli ibadat tu pun dia membenarkan apa yang dia lakukan kepada kedua-duanya. Maknanya akhirnya dia pun beritahu je lah terang-terang, dia kata memang aku bunuh bla bla bla bla. Akhirnya dia beritahu fasta'addu alaihi mulkahum fa'anzil min saw'atihi waqaddamuhu liyuslab. Maka akhirnya mereka pun mengambil tindakan kepada ahli ibadat tersebut. Mereka menurunkan ia daripada rumah ibadatnya dan mereka bawa dia untuk dia disalib. Mereka nak salib dia pada ketika itu. Falamma awsaqa ala al-khashabah atahu syaitan, bila dia ni telah di orang kata di apa nama digantung pada kayu, pada ketika itu syaitan pun datanglah kepada dia untuk disalib. Pada ketika itu syaitan pun datang kepada dia. Faqala lahu, dan syaitan berkata kepada dia, qad alimta anni sahibuka allazi fatantuka fil mar'ah hatta ahbaltaha wa dhabahtaha wa ibnaha fa in anta ata'tani al-yawm wa kafarta billah allazi khalaqaka khallastuka mimma anta fi. Kamu kenal aku ni, bahwasanya akulah kawan kamu yang telah memfitnah kamu, menimbulkan fitnah kepada kamu berkenaan dengan perempuan tersebut sehingga kamu mengandungkan dia, menyebabkan dia mengandung, sehingga kamu sembelih dia dan anak dia. Tapi sekiranya kamu mentaati aku pada hari ini, kata syaitan tersebut kepada dia, sekiranya kamu taat kepada aku sekarang dan engkau kufur kepada Allah yang telah menciptakan kamu, khallastuka mimma adafi, aku bebaskan kamu, aku selamatkan kamu. Lalu kata perawi hadis, fakafara al-abidu billah, ahli ibadat tu pun akhirnya dia kufur kepada Allah, dia taat kepada iblis, dia taat kepada rahan iblis. Falamma kafara, sebaik apabila dia kufur, khalla syaitanu bainahu wa baina ashabihi fasalabu, syaitan biarkan je dia. Kata tadi nak tolong bila dia kufur, kalau awak kufur dengan Allah, kalau kau beriman dengan aku, kau taat kepada aku, aku akan selamatkan kamu. Tetapi apabila lelaki ni tadi, ahli ibadat yang asalnya ahli ibadat ni tadi, dia kufur kepada Allah dan dia taat kepada syaitan, syaitan biar je dia. Syaitan biar dia, dan syaitan biar dia ni disalib oleh tiga orang adik-beradik tersebut. Qala, maka dikatakan di sini, fafihi nazalat hadhihi al-ayah, berkenaan dengan lelaki inilah turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, kama sari syaitan, sebagaimana syaitan id qala lil insani kfur, apabila syaitan berkata kepada satu orang manusia, kufurlah kamu. Falamma kafara, sebaik sahaja dia kufur, qala inni bari'un minka, aku berlepas diri daripada kamu. Ila qawlihi, sehinggalah kepada firman Allah dalam surah Al-Hashar ayat 16-17, jaza'ul zalimin. Jadi ini antara yang berlaku kepada ahli ibadat tersebut. Kita tengok macam mana fitnah, tipu daya, hasutan dan bisikan-bisikan jahat syaitan, yang mana mungkin pada awal kita dah cuba sehabis mungkin nak mengelakkan diri daripada fitnah dan ujian. Tapi akhirnya satu demi satu demi satu punya kesungguhan dia, orang kata konsistennya syaitan ini dalam menghasut dan menyesatkan anak Adam. Jadi na'udzubillah min zalik wa nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Semoga Allah menjaga diri kita dan keluarga kita daripada tipu daya syaitan. Allahumma amin. Jadi saya rasa memadai sekadar itu dahulu perbahasan kita pada malam ini kerana jam pun telah pukul 10.40. Saya minta maaf jika ada salah dan silap terkasar bahasa dalam penyampaian hadirin dan hadirat para penonton yang sudi hadir bersama dengan kita. Jazakumullah khairan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.